atau minuman yang ia santap dalam sehari bisa mencukupi satu atau dua kali makan. Namun tidak demikian halnya dengan al-ilm. Setiap waktu, setiap saat, ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa kita perlukan. Ini memiliki makna bahwasannya keperluan kita terhadap al-ilm sedemikian penting, sedemikian teramat penting bagi kita terhadap ilmu syar'i ini. Fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu, ilmu itu senantiasa kita perlukan. Karena ketika ilmu itu lepas atau tidak ditunaikan, maka entah amal perbuatan yang kita lakukan apakah didasari oleh pengetahuan, artinya oleh ilmu, ataukah tidak. Ketika Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasannya butuhnya kita kepada ilmu setiap waktu, itu menunjukkan bahwasannya setiap aktivitas kita perlu didasari oleh ilmu. Bagaimana tidak? Karena Islam telah mengatur sedemikian rupa, setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dari mulai bangun tidur, ia sudah memerlukan ilmu. Bangun tidur, ia berdoa. Dia sudah memerlukan ilmu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah ilmu. Selesai berdoa, dia beranjak ke kamar kecil. Itu pun memerlukan ilmu. Karena Islam telah mengatur kaki mana dahulu yang ia langkahkan memasuki kamar kecil tersebut. Dan melangkahnya kaki salah satu dari kaki kita, itu pun atas dasar bimbingan ilmu. Saat di dalam kamar kecil, kita harus bersikap bagaimana? Itu pun atas bimbingan ilmu. Hingga kita menyelesaikan hajat kebutuhan kita di dalam kamar kecil, kemudian kita keluar, melangkahkan kaki kita. Kita langkahkan kaki kita yang sebelah mana? Itu pun atas dasar ilmu. Kita mengambil air wudu, itu pun atas dasar ilmu. Setelah itu kita berpakaian, berpakaian itu pun atas dasar ilmu. Salat dengan dasar ilmu. Sampai kemudian kita bersantai, berbicara, itu pun atas dasar ilmu. Hingga siang hari kita beranjak dari rumah untuk kemudian mencari nafkah, itu pun didasari dengan ilmu. Setiap waktu kita memerlukan ilmu. Sampai aktivitas kita hingga larut malam, hingga kita akan tidur kembali, itu pun didasarkan atas ilmu. Maka kalau aktivitas-aktivitas rutinitas kita yang kita perbuat tidak didasari oleh ilmu, maka yang terjadi adalah tindakan-tindakan kejahilan. Pernahkah kita dengar orang-orang yang tidak mendasarkan kegiatannya atas dasar ilmu? Apa yang ia perbuat ketika di kamar kecil? Bisa jadi dia nyanyi-nyanyi, dangdutan, dan seterusnya. Tidak ada. Tidak didasarkan kepada ilmu. Sehingga perilakunya pun tidak beraturan. Ketika ia mencari nafkah, manakala ia tidak memiliki dasar ilmu, maka mencari nafkah pun tak lagi mengenal halal haram. Yang terpenting baginya bagaimana uang itu masuk ke dalam sakunya. Dan demikianlah keadaan seorang manusia yang ia melakukan aktivitas-aktivitas tersebut bila mana tidak didasari oleh ilmu. Maka pantas manakala orang-orang yang berilmu itu senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu berupa manfaat tidak hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada orang lain dan alam semesta. Bagaimana tidak, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, disebutkan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampun baginya oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, hingga hingga ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampun bagi seorang alim. Ini menunjukkan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Karena seorang yang berilmu, dia bertindak, dia berperilaku, bersikap atas dasar bimbingan ilmu yang ada pada dirinya. Manakala seorang yang tidak memiliki ilmu diberi keleluasaan di muka bumi, diberi lahan hutan sekian ratus hektar, maka ketika ia tidak memiliki ilmu, sikap hidupnya tidak didasarkan kepada ilmu, maka lahan yang ia miliki akan ia keruk, akan ia gali, ia manfaatkan untuk kepentingannya dengan tanpa memperhatikan keselamatan, dengan tanpa memperhatikan pengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ia babat habis hutan. Ia tidak berpikir dampak dari perbuatannya. Yang ia perbuat hanyalah hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Sikap tamak, rakus terhadap dunia ia tunjukkan. Tidak ada dasar ilmu bagi dirinya. Maka apa yang akan terjadi manakala alam ia perlakukan seperti itu? Ba'dallah, maka kita akan lihat bagaimana alam itu akan hancur. Hutan menjadi gundul, tanah menjadi gersang, manakala hujan turun bisa menjadi longsor. Kehidupan hewan menjadi tidak lagi menunjukkan kepada keharmonisan alam dan seterusnya. Itu satu contoh bagaimana ketika seseorang bertindak dengan tanpa ilmu, kerusakan demi kerusakan akan ia lakukan. Maka berbeda dengan orang yang melakukan satu tindakan dengan ilmu, ia akan melihat manfaat, ia akan melihat keselamatan, tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada yang lainnya. Maka pantaslah apabila dinyatakan bahwasannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi, sampai-sampai ikan di air pun memohonkan ampun kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena tindakan dari seorang alim akan memberikan perlindungan, kebaikan bagi alam semesta. Hingga ikan-ikan di air pun terjaga habitatnya. Kenapa demikian? Karena sikapnya tidak didasarkan atas ketamakan, rakus dunia. Tapi ia memperhatikan terhadap lingkungan alam semesta. Itu salah satu dari sikap tindak tanduk orang yang berilmu. Di dalam keseharian kita akan dapati pula, seorang yang berilmu ketika ia memiliki tetangga, baik tetangga yang jelek maupun tetangga yang baik, maka penyikapannya pun akan didasarkan kepada ilmu. Ketika tetangga yang jelek mencercanya, mencaci makinya, ia akan menyikapinya dengan ilmu. Dan ia tidak akan menyikapinya dengan sikap yang sama yang dilakukan oleh tetangganya yang jelek tersebut. Karena ia memiliki ilmu, ia menyikapinya dengan bijak. Tidak lantas kemudian cercaan itu ia balas dengan cercaan, caci maki ia balas dengan caci maki. sumpah serapa ia balas dengan sumpah serapa. Tidak demikian. Karena manakala ia membalas dengan ucapan-ucapan yang sejenis, itu pun menunjukkan ketiadaan ilmu pada dirinya. Kalau tetangga yang jelek itu melakukan tindakan yang rendah, maka kalau ia mengikutinya, menirunya, membalasnya dengan yang serupa, maka itu berarti dirinya pun rendah. Sama akhlaknya dengan akhlak tetangga yang jelek itu. Nah, manakala ilmu itu ada pada dirinya, ia akan menyikapinya dengan penuh bijak. Dia menyikapinya dengan dasar ilmu. Dan inilah yang akan menjadikan seseorang kemudian bisa menunjukkan jati dirinya. Beda antara seorang alim dengan seorang yang jahil. Beda seorang yang memiliki ilmu dengan seorang yang bersikap, bertindak atas dasar hawa nafsunya. Ketika ilmu itu meliputi dirinya, ia akan menyikapi segala masalah atas dasar ilmu. Ketika ia berumah tangga, rumah tangga itu pun didasari, dibangun dengan dasar ilmu. Demikianlah seterusnya, hingga menjadikan ilmu itu sesuatu yang ia perlukan, ia butuhkan setiap saat. Bagaimana apabila seseorang yang berumah tangga tidak didasari dengan ilmu? Tentu rumah tangganya atas dasar hawa nafsu. Tentu rumah tangganya atas dasar adat kebiasaan yang jelek. Tapi ketika sebuah rumah tangga dibangun di atas dasar ilmu, rumah tangga itu akan hidup dalam keadaan penuh ketenangan. Bagaimana tidak tenang? Karena sang suami tidak pernah mengayunkan tangannya kepada sang istri. Terjamin keselamatannya. Karena tangan sang suami tidak pernah dikenakan kepada tubuh sang istri. Tidak pernah digunakan untuk memukul. Demikian juga sang istri. Ia akan berupaya untuk menampilkan sosok dirinya sebagai sosok seorang istri yang manakala dipandang oleh sang suami, menyenangkan hati sang suami. Kalau semuanya, masing-masing suami, masing-masing istri, bertindak atas dasar ilmu, maka rumah tangga itu akan hidup dalam keharmonisan, mawaddah warahmah, sakinah, penuh kasih sayang. Rumah tangga yang ia bangun didasarkan atas cinta. Rumah yang ia bangun menjadi pusat cinta dan kasih sayang. Rumah yang ia jadikan tempat istirahat penuh diliputi sakinah, ketenangan. Maka kalau keadaan rumah yang demikian, siapa yang tidak akan merasa senang untuk tetap tinggal di dalamnya? Siapa yang tidak akan betah kerasan untuk senantiasa berada di dalamnya? Walaupun mungkin rumah itu secara fisik amat sangat sederhananya, bukan rumah yang berlantai 10, bukan rumah yang dibangun dengan tembok sekelilingnya, rumah yang hanya dibangun dengan bambu, kayu, genteng yang sederhana. Namun karena rumah itu diliputi dengan cinta kasih, rumah itu dibangun dengan sakinah, ketenangan, maka rumah itu menjadikan sesuatu yang menyejukkan, menenteramkan hati bagi penghuninya. Berbeda dengan dengan rumah yang di situ tidak hidup ilmu pada diri penghuninya, walaupun berpenampilan mewah, berlantai 10 ke atas, berlantai 10 ke bawah. Namun ketika para penghuni rumah itu tidak dilandasi dengan ilmu, sikap dan tindak tanduknya, ucapan dan perkataannya, maka akan menjadikan penghuni rumah itu bagaikan di dalam bara api, senantiasa konflik, senantiasa tumbuh permusuhan, senantiasa saling menyalahkan. Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di dalam rumah yang seperti itu kemudian merasa kerasan, merasa betah? Pasti ia akan lari dari rumah itu dengan seribu macam alasan. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ilmu kita perlukan di dalam setiap saat. Ilmu kita perlukan di dalam setiap waktu, dari detik ke detik kita memerlukan ilmu itu. Dan majlis ini pun tidak akan bisa terselenggara kalau tidak didasarkan atas ilmu. Adab orang yang berbicara, adab orang yang mendengar, kalau tidak masing-masing dilandasi oleh ilmu, maka tidak akan bisa terselenggara majlis ilmu yang baik. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, disinilah pentingnya ilmu. Dan ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu ad-din, ilmu agama, ilmu yang kita maksudkan sehingga bisa memberikan kebaikan demi kebaikan, sehingga seseorang bisa mereguk ribuan manfaat, beribu manfaat. Yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarritu dinaran wala dirhaman, wa innama warithul ilma. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Sesungguhnya para nabi telah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mampu meraup ilmu itu, maka ia akan mendapatkan berjuta manfaat, berjuta kebaikan, berjuta keberuntungan, berjuta kebaikan, dan seterusnya. Ia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan, sekian banyak keberuntungan, sekian banyak hal-hal yang positif. Dan itu semua didasarkan atas karena ia menunaikan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang akan berbuah menjadi beribu manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan demikianlah yang diajarkan oleh para ulama salaf. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana yang telah ma'ruf di kalangan kita, menekankan tentang pentingnya amal, menekankan tentang pentingnya amal di dalam ilmu. Seseorang yang telah memiliki ilmu untuk selanjutnya bersegera mengamalkannya. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, tidaklah ia mendapatkan satu ilmu kecuali yang satu ilmu itu ia amalkan. Walaupun ia amalkan dalam seumur hidupnya hanya satu kali. Demikianlah para ulama mencontohkan tentang ilmu yang ia peroleh. Karena keberkahan dari ilmu itu manakala diamalkan. Bukan semata kemudian difahami, setelah itu mengendap di dalam pikiran, tapi benar-benar diwujudkan dalam amal kehidupan. Demikian pula manakala kita telusuri salafuna saleh, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan demikian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah mengajarkan kepada para sahabat dalam pengertian ilmu secara teoritis, tidak. Tapi beliau juga mengajarkan bagaimana mengamalkan ilmu itu. Sehingga kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kunna nata'allamul ilma wal amala. Kami ini mempelajari ilmu, mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilmu dan amal. Mempelajari ilmu dan amal. Mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana mengamalkannya. Dan itulah yang akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Yang akan menjadikan ilmu itu membuahkan sekian banyak keberkahan. Dan keberkahan yang di sini yang dimaksudkan adalah kathratul khair. Banyaknya kebaikan. Kebaikan demi kebaikan ia dapatkan. Kebaikan demi kebaikan ia petik. Dengan sebab ia memiliki ilmu dan ia mengamalkannya. Dan sebaliknya, manakala seseorang nampak pada dirinya ilmu, kesannya ia seorang alim. Tapi ketika orang melihat perilakunya, tindak tanduknya, ucapannya tidak selaras dengan apa yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, maka orang ini akan jatuh di hadapan manusia. Jangankan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan manusia ia telah direndahkan. Di hadapan masyarakat ia telah dihinakan. Ya, masyarakat kan mengatakan, ah cuman ngomong saja dia itu, bisanya cuman bicara saja. Ya, dia akan dihinakan. Ah dia itu cuma Islam di kepalanya saja, maksudnya cuma pecinya saja. Adapun tingkah lakunya tidak menunjukkan kepada apa yang nampak pada zahirnya. Dia akan dihinakan oleh orang. Kenapa demikian? Karena ia mengemban ilmu tapi ia tidak mengamalkan. Ia tahu ilmu yang harus ia perbuat tapi ia tidak melakukannya. Ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mendasari amal yang kita perbuat atas dasar ilmu. Kita perlu kepada ilmu di setiap waktu, setiap saat. Maka galilah ilmu itu sedalam-dalamnya, karena itu akan memberikan manfaat kepada kita, dan kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dari ilmu yang kita amalkan, tentunya dengan landasan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tunda dulu ta'lim kita untuk kemudian menunaikan salat Isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.